الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Perkara kedua terkait dengan masalah tarbiyah ialah al-bada'atu awalan bitarbiyatin nafsi, di nasihatkan, dianjurkan kepada pihak-pihak yang mentarbiyah, terjun dalam tarbiyah, memulai dengan tarbiyatun nafs, mentarbiyah diri sendiri terlebih dahulu. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang kita bahas di atas, At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut diri-diri kita masing-masing pertama kali, baru menyebut wa ahlikum nar. Fabada'a bil anfus thumma al ahl. Allah memulai menyebut al anfus, diri kita masing-masing, baru kemudian al-ahl, keluarga kita. Maka diambil faedah penting dalam bab tarbiyah, akan lebih afdal ketika seseorang itu mentarbiyah diri terlebih dahulu. Di sisi yang lain, ketika seorang murabbi, seorang muallim dalam tarbiyah, memulai dengan tarbiyah dirinya sendiri terlebih dahulu, sehingga dia berusaha menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang berakidah benar, hamba Allah yang bertauhid, beribadah kepada Allah, hamba Allah yang berakhlak, yang beradab, menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada-Nya. Di sisi yang lain, kesolehan dia ini memiliki dampak yang sangat positif untuk tarbiyah anak-anaknya secara khusus. Salahul ab wa salahul min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyah. Kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang ibu, ini termasuk sebab yang sangat menonjol, sebab yang sangat utama yang membantu dia untuk mentarbiyah anak-anaknya. Pada umumnya yang namanya orang tua dijadikan panutan oleh anak-anaknya. Pada umumnya pula yang namanya anak-anak itu meniru orang tuanya. Yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak-anak itu meniru bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Al-ibn yuqallidu abah wal bint tuqallidu ummah. Anak laki-laki mencontoh bapaknya, anak putri mencontoh ibunya. Ketika diri kita masing-masing selaku murabbi memulai tarbiyah itu dengan tarbiyatun nafsi, perbaikan diri masing-masing, Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita sehingga kita termasuk hamba Allah yang saleh bertakwa kepadanya, akan berpengaruh besar kepada sang anak. Barakallahu fikum. Bukan berarti dipersyaratkan harus mengamalkan terlebih dahulu apa yang mau dia sampaikan dalam tarbiyah. Bukan. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama itu bukan sebuah persyaratan. Bahkan walaupun dia belum sempat mengamalkan apa yang dia sampaikan dalam tarbiyahnya, tidak masalah. Dikarenakan tarbiyah itu kewajiban tersendiri. Sementara mengamalkan apa yang dia ilmui juga tersendiri. Dan tidak ada keterkaitan antar keduanya. Namun barang siapa yang melakukan dua-duanya, dia mengamalkan terlebih dahulu apa yang mau dia sampaikan, lalu kemudian dia mentarbiyah umat dengan itu, maka dapat dua pahala. Pahala mengamalkan ilmu yang mau dia sampaikan dalam tarbiyah, dan pahala tarbiyah itu sendiri. Ini yang afdal, ini yang utama, ini yang diharapkan. Sehingga para murabbi-murabbi, para muallim-muallim, para da'i-da'i sebagai qudwatun hasanah, teladan yang baik bagi keluarganya, juga sebagai qudwatun hasanah li ummatihi, teladan yang bagus bagi umatnya. Ini afdal. Tapi ketika belum sanggup mengamalkan, maka kewajiban tarbiyah tetap berlangsung. Dia menyampaikan ilmu, dia menyampaikan sesuatu pada tarbiyahnya, itu kewajiban. Sambil dia berusaha kuat untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi para ulama. Nama ikhwan. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Maka masing-masing kita harus terus berkembang ilmunya, terus belajar sampai kita mati. Masing-masing kita harus terus berjuang, beramal saleh sampai kita mati. Istiqamah di atas semuanya sampai kita mati. Jangan merasa puas dan berhenti dalam belajar dikarenakan Anda sebagai seorang alim. Lah, jangan Anda puas berhenti beramal saleh dikarenakan beranggapan sudah menjadi hamba Allah yang saleh. Tapi terus ditambah ilmunya, terus ditambah amalnya, terus bersemangat dalam mentarbiyah anak-anak atau mentarbiyah umat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Apa saja keutamaan-keutamaan anak kecil yang belum balig yang meninggal dunia bagi orang tuanya di akhirat kelak? Yang disebutkan dalam riwayat, yang pertama sebagai hijab, sebagai tabir tameng dari neraka. Yang kedua, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang ketiga, sebagai sabab orang tuanya dimasukkan dalam surga. Ketentuannya orang tua tadi sabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Bersabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengikhlaskannya, tabah ila akhirih. Jadi bukan sembarang orang yang tinggal mati anaknya demikian. Dia orang yang muslim, orang yang mukmin, dan dia tabah sabar ketika mendapatkan musibah tadi. Dipahami insyaallah ya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. bagaimana hukum talak dalam keadaan marah, yang disebutkan oleh para fuqaha, orang yang kondisi marah ada dua keadaan. Yang pertama ialah dia marah, emosi, tetapi masih bisa mencerna apa yang dia ucapkan, mencerna apa yang dia lakukan. Otaknya masih terbuka. Tayib, maka jatuh talak dalam kondisi seperti ini. Umumnya orang mentalak ya marah-marah. Pun namanya orang mentalak ya lagi emosi, lagi ada problem rumah tangga, tidak bisa menahan talak. Begitu. Nah, kalau ada orang yang lagi santai dengan istrinya, lagi makan bareng dengan istrinya, masya Allah, tidak ada angin ribut, tidak ada halilintar, tahu-tahu mengatakan kamu saya cerai. Nampaknya kok dia ada yang enggak beres pada kejiwaannya, kan begitu. Umumnya talak ya ada mukadimah sebelumnya, enggak bisa menahan sudah. Selama dia masih bisa mencerna apa yang dia ucapkan, mencerna apa yang dia lakukan, maka jatuh talaknya. Kondisi yang kedua, tidak bisa mencerna apa yang dia ucapkan, tidak bisa mencerna apa yang dia lakukan, betul-betul otaknya mughlaq, tertutup. Tidak sadar, tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan. Yang seperti ini kata para fuqaha, la yaqa, talaknya enggak jatuh. Dipahami ya, seperti orang yang lagi mabuk, mabuknya betul-betul dia hilang otaknya sudah. Ngelantur ngomong talak, enggak jatuh. Dikarenakan akalnya sedang tidak ada ketika itu. Itu bisa ketahuan ketika dia tegur. Ah, tadi antum ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Loh, tadi kamu ngomong apa? Ada perkara besar loh ini. Apa sih? Loh, tadi kamu tuh mengatakan kepada istri kamu, kamu saya cerai. Ah, ngawur itu. Oh, ini masih saya cintai, ini istri saya yang pertama ini. Hah? Loh, ada. Ngada-ngada antum, ada yang rekam loh. Ah, astagfirullahaladzim. Ah, enggak mungkin. Pertanda dia ketika itu tidak sadar dengan apa yang dia sampaikan. Yang demikian dinyatakan tidak jatuh talak. Sehingga persyaratannya adalah al-ighlaq. Kalau bahasanya para fuqaha al-ighlaq, close otaknya. Kalau close maka enggak jatuh. Kalau masih open maka jatuh. Paham insyaallah ya? Ada kelas itu. Seorang akhwat pergi taklim sendiri naik busway. Karena belum punya suami, bolehkah? Masya Allah. Diantar sama mahramnya, masih ada bapaknya, masih ada saudaranya, yang laki-laki yang mahram diantar. Orang tua yang baik akan memperhatikan tarbiyah putra-putrinya. Tidak ada ustaz baru dia yang mengenal ilmu ini. Barakallahu fikum. Kalau demikian kondisinya, maka jangan. Dikarenakan wanita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, apalagi cukup jauh jaraknya, dengan ikhtilat dalam bis, dalam angkot atau semisalnya. La yajuz. Besar fitnahnya. Sementara media-media untuk dia bisa taklim masih memadai. Dia bisa mengikuti live streaming. Dia bisa mendapatkan rekamannya. Dia bisa mendapatkan buku-buku bacaan. Upaya untuk mendapatkan ilmu di zaman sekarang ini sangat memadai. Tergantung barakallahu fikum semangatnya masing-masing. Ketika taklimnya diadakan di dekat rumahnya, tidak jauh dari rumahnya, memungkinkan bagi dia untuk misalkan jalan kaki, atau naik sepeda ontel, terpancal dan memunculkan fitnah, baru dia datang taklim ke sana. Barakallahu fikum. Baswa ini cukup riskan loh ya kawan. Kadang-kadang semuanya masuk. Terlalu banyak kabar perempuan-perempuan yang mendapatkan apa namanya perlakuan yang enggak senonoh di tempat seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, kalau belum punya suami ya segera bersuami. Cari suami yang soleh yang bisa mentarbiyah kamu atau yang bisa mengantarkan kamu ke tempat-tempat taklim yang bagus. Semoga diberi kemudahan dan jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar istri senang ngaji ilmu, Ustaz? Dengan mana salaf ini? Saya takut bila saya keras pada istri malah buruk akibatnya. Tapi bila saya tidak keras atau perlahan-lahan, saya jadi putus asa. Masya Allah. Di pundak antum sekarang ini kewajiban dakwah tarbiyah kepada nyonya. Itu termasuk tarbiyah khasah, tarbiyah al-afrad. Dan ini tanggung jawabnya besar, keutamanya sangat besar. Dia adalah istrimu. Dia adalah istrimu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika menyampaikan sesuatu kepada orang dekat kita dalam kondisi mereka belum paham. Konsepnya adalah antum berupaya untuk mendakwai dia sesuai dengan kadar keadaan dia. Jangan kamu sesuaikan dengan kadar keadaan kamu. Paham enggak kira-kira ini? Antum alhamdulillah sudah Allah berikan taufik, berikan hidayah, senang dengan ilmu syar'i, belajar agama dan segala macamnya, antum taklim sana, taklim sini, daurah sini. Semakin lama ilmunya antum semakin luas, semakin banyak dan mulai mengamalkan ilmu yang ada, masya Allah. Tingkatan antum sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Mustawanya antum lebih naik. Ketika menyampaikan kepada orang tua misalkan, atau kepada istri misalkan, standarnya itu bukan standarnya kamu, tapi standarnya orang tua antum dan istri antum yang masih awam ketika itu. Paham enggak? Kalau menggunakan standarnya kamu, susah. Kamu mengharapkan dia harus kayak kamu, ilmunya harus seluas kamu, amalnya harus sebanyak kamu, semangatnya harus kayak kamu. Susah. Dikarenakan memang kelasnya mereka masih di bawah. Di sini seringkali terjadi, barakallahu fikum, tidak ada penerimaan dalam tarbiyah dan dakwah. Apalagi antum iringi dengan cara keras, memaksa, mengharuskan, mengintimidasi apalagi. Wah, tambah kacau. Tambah kacau. Difahami insya Allah ya. Maka harus dengan, yang pertama sesuai dengan standarnya dia. Kamu harus tahu istri antum tadi belum diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk belajar agama ini. Belum banyak mengenal bimbingan-bimbingan ilmu agama Allah yang mulia ini. Maka standarnya ada standarnya orang-orang yang masih awam, masih jahil. Ngerti nggih? Nah, kalau terkait dengan orang-orang seperti ini, kedepankan yang namanya ta'liful qulub. Melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka dengan cara yang bagus. Yang kedua, kedepankan dakwah bil hal sebelum dakwah bil maqal. Dakwai mereka dengan kondisi kamu, dengan perangai kamu, dengan akhlaknya kamu, dengan interaksi kamu, muamalahnya kamu, perhatiannya kamu, sebelum mendakwai mereka dengan ucapan kamu. Ada muhim jujan. Realnya saya menganjurkan kepada antum, amalkan ilmumu terkait dengan istrimu. jadilah kamu sebagai sosok suami yang betul-betul maksimal di dalam anaknya belum. Kami gitu, anaknya belum. Yang namanya orang tua kepingin anaknya taklim. Sampaikan, disemangati, disuruh, ayo taklim. Enggak taklim. Mana Ustaz? Kamu taklim Ustaz? Atau mungkin sudah lama taklim begitu. Disuruh taklim enggak mau taklim, membangkang, enggak mau taklim. Itu banyak sebab. Kalau yang pertama tadi, karena keawamannya, dia belum terbiasa kayak ayahnya, maka terapkan cara-cara tadi, ta'liful qulub, da'wa bil hal ila akhirih. Tidak bisa kamu paksakan, tapi kamu biasakan dengan bertahap adaptasi, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dengan dua poin tadi. Kalau sudah lama ta'lim, dia membangkang, juga banyak asbab, mungkin lagi futur, lagi jenuh, maka harus dicari tahu apa sebab futurnya itu. Kenapa? Mungkin persahabatan, mungkin lingkungan, mungkin juga gara-gara orang tua, mungkin aja. Mungkin orang tua yang terlalu keras, terlalu kasar, mungkin sehingga sang anak tertekan. Atau mungkin juga orang tuanya tidak memberi contoh yang baik. Berangkat talim. Orang tuanya tidak berangkat, maka menjadi loyo dia. Asbab itu banyak, sehingga upayakan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus terkait dengan keluarga Anda. Jangan putus asa, tapi belajarlah, ilmuilah cara-cara tarbiyah yang benar, terapkan pada keluarganya antum masing-masing dengan bagus, dengan baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 kurang sedikit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa bersiang-siang di sini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan kita tabah, sabar, ulet, penuh hikmah, penuh rahmah dengan ilmu, menjalani tanggung jawab kita mentarbiyah anak kita, keluarga kita, dan umat kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada semua pihak sehingga bisa mengilmui dan menjalankan agama Allah yang mulia ini dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah ta'ala.